samping itu mereka juga terkait membangun masjid, suka minta-minta sumbang-sumbangan di tengah-tengah jalan. Jadinya mengusik-mengusik lagi. Kemudian setelah itu juga ditulis yang namanya kaligrafi untuk di model. Bagaimana hukum sebenarnya mengusik-mengusik untuk tempat-tempat ibadah tersebut, kemudian kaligrafi dalam tempat-tempat ibadah. Mami, jangan lupa ini. Yang pertama masalah bermegah-megahan, masalah masjid itu besar, itu enggak masalah. Akan tapi yang bermasalah kalau cuma megah-megahan toh, jamaahnya tidak menghidupkan, tidak memakmurkan. Yang paling penting adalah memakmurkannya. Masjidnya Rasulullah enggak perlu pakai banyak-banyak, dulu di zaman Rasulullah cuma pakai pelepah kurma dipasang, masih pakai tanah. Tapi ketika dimakmurkan barokahnya sampai ke kita semua. Barokah ilmunya, barokah juhudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai kepada kita semuanya. Maka yang perlu diperhatikan adalah masalah memakmurkannya yang paling penting. Nanti kalau sudah makmur, nanti masalah bangunan itu akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Dan sebaiknya masjid itu dibangun sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, artinya buat apa sih menghabiskan uang banyak cuman kayak masjid aku, kayak masjid Malang Margadana, apik teman. Paling cuma dapat pujian. Tapi enggak salat subuh wong siji wong. Loh. Sing ngenteni karo ngantuk-ngantuk. Dari sini ma'asyar muslimin, jadi masjid itu yang paling penting adalah memakmurkannya. Urusan nanti masalah bangunan mengikuti. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan untuk ibadah dan hal-hal yang kaitannya dengan masyarakat itu nanti akan bisa terbantukan sendiri. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah bangunan masjid besar itu enggak apa-apa, Masjidil Haram juga besar. Akan tapi maksudnya kalau yang dinyatakan oleh para ulama madmum tercela apabila cuman membesarkan bangunannya akan tapi tidak diperhatikan kegiatan yang dilakukan di dalam tempat tersebut. Seperti misalnya Masjidil Haram memang butuhnya seperti itu, harus megah dan besar karena jutaan orang. Nanti kalau misalnya dibangun cuma reot ya, ratusan orang masuk sudah tiap hari makan nyawa orang, ini kan malah membahayakan. Jadi kalau memang butuhnya demikian maka dibangun sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masalah kaligrafi, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Ibn Baz mengatakan enggak ada faedahnya menempel kaligrafi dalam masjid. Dan Rasulullah SAW juga masjidnya enggak ada kaligrafinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bukan untuk dipasang bagus-bagusan, tulisannya sing apik dilihat, oh masjid dekorasi nake. Tidak. Akan tapi Allah menurunkan ayat Al-Qur'an liyadabbaru ayatihi. Tujuannya untuk bertadabbur. Mentadabburi Al-Qur'an. Dibaca, dihayati isinya, difahami, kemudian diamalkan. Itu tujuannya. Bukan untuk ditempel-tempel atau tidak. Dan enggak ada fungsinya untuk misalnya mengusir jin, enggak bisa. Artinya enggak ada fungsi, cuma ditempelkan saja. Masalah jin masuk atau tidak bergantung dengan kemungkaran yang ada di dalam rumah. Semakin banyak kemungkaran, maka semakin banyak jin yang akan masuk ke dalam rumah. Walaupun ditempeli ayat kursi 10 misalnya, enggak akan bisa. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi untuk masjid enggak perlu ada kaligrafi. Bahkan itu termasuk meremehkan, menghina Al-Qur'an oleh para ulama dinyatakan demikian. Termasuk menghina Al-Qur'an karena sudah dialihfungsikan. Al-Qur'an yang tadinya untuk fungsi dibaca, difahami, ditadabburi, diamalkan, ini fungsinya sekarang sudah berubah fungsi. Jadi apa? Cuma petetan toh. Petetan ditempel di leng, wah apik ya. Seperti itu. Ini akhirnya amal akan apa namanya diremehkan. Kalau ada istilah kubah mas, itu termasuk israf, termasuk berlebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebihan karena itu termasuk musrif, termasuk berlebihan. Wallahu ta'ala. Nah, yang lain silahkan. Ini dari berkaitan dengan sholat, itu kan setiap kali imam itu wajib mengingatkan yang ini ada untuk sholat. Itu sebenarnya itu mohon penjelasan kepada kita semua keutamaan merapatkan dan bersentuh dan ancaman bagi yang tidak merapatkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min tamam as-salah. Luruskanlah saf-saf kalian, karena dengan lurusnya saf, rapatnya saf, ini min tamam as-salah, dari kesempurnaan salat. Jadi salat yang dinyatakan mendapatkan 27 derajat pahalanya apabila berjamaah, ini akan bisa sempurna apabila softnya juga diperhatikan. Kalau softnya masih bolong-bolong, sudah didekati sama orang supaya tidak bolong, supaya rapet, malah geser mani. Akhirnya pada bolong-bolong lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan bahwasanya soft yang tidak rapat ini nanti yatakhallaluha syaitan. Setan akan masuk. Dengan tidak pernah terpikir, lagi sholat ngiringannya kosong, jebulan si ngadek, setan ngersi ngadek, malah hampir ngelayu. Ini yang berdiri, yang menemani setan kalau seperti ini. Kalau demikian nanti akan jadi hilang barokahnya dari barokah jamaah. Maka sangat penting sekali untuk merapatkan saf. Oleh karena Rasulullah SAW ketika mau sholat melihat saf-safnya dirapatkan terlebih dahulu. Saf yang pertama harus dirapatkan, dipenuhi, kemudian baru saf yang kedua, baru saf yang ketiga. Kalau belum penuh, maka jangan membuka saf yang lain lagi. Oleh karena para ulama mengatakan tidak sah orang yang tidak sah berjamaah shofnya, sholatnya orang yang tidak masuk ke dalam shof. Oleh karena Nabi SAW menyatakan la sholata khalfas shofi munfaridan, apalagi kalau sendirian di belakang shof. Nabi menyatakan la sholat, tidak ada sholat, sholatnya tidak sah apabila sholat sendirian di belakang tanpa ada temannya, kecuali kalau memang shof di depannya sudah penuh semuanya kemudian sendirian, ini daruri, ini sudah terdesak darurat, ini yang di luar kemampuannya. Maka yang seperti ini tetap sah salatnya. Masyarul muslimin, ada yang lain silakan. Sekali lagi saya mengulangi tadi, bokiahan ngumah anareceh ini dokonaknya neng kota. Barangkali di rumah nanti mau wis nyempan receh, ngumpulan receh, gak dina 100 perak, 500 perak, ya monggo, monggo terus. Sawulan, dia kan mari Pak Ardi. Oke Pak Ardi, mau rakasa kan sadina mangatu, sana uang 70 kan lumayan. Ya mudah-mudahan nanti akan lebih mempermudah. Kalau ada WC kan berarti lebih enak. Ngeri kepengen mari WC ya dari murid yang musola, yang penting aja mampu bayar. Daripada mau, aduh, yang sepen kebelet mari rumah kali kali pengajiannya wis prakat. Ya mudah-mudahan itu semuanya bisa direalisasikan dengan mudah atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.